طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, para pendengar radio-radio lain yang juga ikut gabung, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa secara live di hari Selasa pagi ini untuk membahas fiqih al-asma'ul husna. Kalau pekan lalu kita sudah membahas salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah, yaitu Al-Wadud. Sekarang yang kita akan bahas adalah Al-Barr. Salah satu di antara nama bagi Allah sekaligus sifat baginya adalah Al-Barr. Maknanya yang maha baik. Lafaz Al-Barr sebagai nama Allah ini hanya terdapat dalam satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah Tur ayat yang ke-28. Allahu Azza wa Jalla berfirman, Inna kunna min qablu nad'uh, innahu huwal barrur rahim. Berkatalah para ahli surga. Ahli surga nanti di surga ngobrol dengan sesama ahli surga. Menceritakan masa lalu ketika di dunia. Salah satu ucapan ahli surga lah, Inna kunna min qablu nad'uh. Dulu kami ketika masih hidup di dunia selalu menyeru kepada Allah. Selalu berdoa. Dan ini salah satu di antara keutamaan doa, bahwa doa salah satu penyebab orang masuk surga. Kata para ahli surga, Inna kunna min qablu nad'u. Kami dulu sebelum ini selalu berdoa kepadanya, Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha bar, maha baik dan maha penyayang. Apa makna al-barr? Maknanya adalah alladhi syamal al-kainati bi'asariha bibirrihi wa mannihi wa ita'ihi fahuwa maulan ni'am wasi'ul ata' da'imul ihsan lam yazal wa la yazalu bil birri wal ata' mausufan wa bil manni wal ihsan ma'rufan تفضل على العباد بالنعم السابغة والعطايا المتتابعة والآلاء المتنوعة ليس لجوده وبره وكرمه مقدار فهو سبحانه ذو الكرم الواسع والنوايا المتتابع والعطاء المضرار. معنى البر adalah zat yang kebaikannya, karunianya, pemberiannya mencakup seluruh makhluk. Dialah pemilik seluruh nikmat. Yang maha luas pemberiannya, terus menerus kebaikannya. Dia selalu dan selalu disifati dengan sifat maha baik dan maha pemberi. Dia selalu dan selalu dikenal dengan karunia dan kebaikannya. Dia memberikan segala macam pemberian kepada hamba-hambanya berupa kenikmatan yang sangat banyak. Pemberian yang terus menerus. Karunia yang beragam. Kedermawanannya, kebaikannya, tidak ada batasnya. Dialah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat dermawan dengan kedermawanan yang sangat luas, dengan pemberian yang tidak ada putusnya, dan dengan anugerah yang selalu tercurah kepada hamba-hambanya. Makanya pantas apabila dia Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifat Al-Bar dan juga dinamai dengan nama tersebut. Kebaikan Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya itu ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama Al-Am, kebaikan yang umum. Yang umum itu mencakup seluruh makhluk. Tak ada satupun makhluk di alam jagat raya ini kecuali selalu dicurahi oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam pemberian dan dilimpahi dengan berbagai macam kebaikan. Ini mencakup manusia, baik manusia yang beriman termasuk yang durhaka. Yang durhaka oleh Allah diberi enggak kebaikan? Diberi. Diberi kehidupan. Diberi kesehatan. Diberi berbagai macam kemampuan, skill. Yang kadang-kadang skillnya melebihi yang dimiliki oleh orang-orang mukmin yang saleh. Diberi juga harta yang melimpah, yang jumlahnya seringkali lebih banyak daripada yang Allah berikan kepada orang mukmin yang saleh. Diberi kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, dukungan. Makanya tak heran banyak sekali, bahkan lebih banyak. Orang-orang kafir yang durhaka, mereka sehat, mereka kuat, mereka kaya raya, mereka berkuasa, mereka memiliki jabatan tinggi dan pangkat yang tidak terjangkau oleh umumnya manusia. Dan itu salah satu di antara kebaikan yang Allah berikan walaupun kepada orang-orang kafir yang durhaka. Juga kepada para binatang. Tapi apa yang Allah berikan kepada manusia jauh lebih baik, lebih banyak dibanding yang Allah berikan kepada para binatang. Karena itulah maka kemuliaan manusia diukur dengan banyaknya karunia, pemberian, dan kebaikan Allah kepada mereka yang lebih banyak daripada yang Allah berikan kepada makhluk lain. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَامِ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, seluruh manusia, termasuk yang kafir. Allah lebih muliakan dibanding para binatang. Dan kami bawa mereka baik di daratan ataupun di lautan. Kami berikan kepada mereka rizki berupa yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka di atas seluruh makhluk ciptaan kami dengan kelebihan yang sangat banyak. Jadi Allah memuliakan seluruh Bani Adam, seluruh manusia, baik kemuliaannya itu dalam bentuk fisik yang lebih sempurna dibanding makhluk yang lainnya. Lebih indah. Tegaknya begitu kokoh, berdirinya begitu tegak. Diberikan pendengaran, penglihatan, dan hati, perasaan. Dan menjadikan manusia itu berjalan tegak di atas kedua kakinya. Makan dengan kedua tangannya. Dan itu lebih mulia dibanding hewan umpamanya. Yang berjalan, ada yang berjalan di atas keempat kaki tapi tak bertangan. Ada yang lebih dari empat kaki, yang enam kaki ada. Apa yang enam kaki? Semut gitu. Ada yang delapan kaki, dua belas kaki, ada yang juga yang seribu kaki. Kaki seribu. Ada yang makan dengan mulutnya. Kalau kita dengan kedua tangan lalu dimasukkan ke dalam mulut. Dan bisa dipilih-pilih. Sesuai dengan kehendak kita. Kalau binatang kebanyakan dengan mulutnya secara langsung. Ada yang dengan tangan seperti monyet, mirip-mirip kita. Ada yang dikunyah terlebih dahulu, ada yang ditelan secara langsung, ada yang sekedar dihisap sari-sarinya. Seperti yang ditelan langsung ular, ikan umpamanya, buaya. Atau yang dihisap seperti kumbang, kupu-kupu, atau laba-laba. Allah berikan kepada mereka makanan, minuman sesuai dengan kondisi mereka. Dan banyak lagi yang lainnya. Tapi yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita lebih spesifik, lebih spesial, lebih khusus, lebih baik dan lebih mulia. Sebagai bentuk pemuliaan Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Dibanding kepada hewan. Dan itulah bukti kebaikan Allah secara umum. Allah memberikan berbagai macam pemberian kepada seluruh makhluk. Termasuk kepada manusia-manusia dan jin-jin yang kafir. Yang durhaka, yang menentang Allah dan menghinakan ajarannya. Tetap Allah berikan kebaikan berupa pemberian di alam dunia. Inilah kebaikan Allah secara umum. Itu jenis yang pertama. Jenis kebaikan yang kedua adalah albirul khas, kebaikan yang khusus, spesial. Hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Hamba-hamba yang disayanginya. Yaitu hamba yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan seluruh perintah, menjauhi seluruh larangannya. Bagaimana bentuk kebaikan Allah kepada mereka? Diberi hidayah yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Hidayah untuk memeluk, meyakini, mengamalkan, menyebarkan agama yang lurus ini. Memberikan taufik kepada mereka untuk mentaati Allahu Rabbul Alamin. Dan melimpahkan berbagai macam kebaikan untuk beramal soleh yang menjadi sumber kebahagiaan mereka dunia sampai akhirat. Nah, merekalah orang-orang yang baik. Abrar disebutnya. Orang yang abrar selalu berada di dalam kenikmatan. Allah berfirman, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, yang baik-baik, lafi na'im, mereka benar-benar selalu berada di atas kenikmatan. Maknanya berada di atas kenikmatan di tiga negeri. Pertama, negeri dunia ini. Kedua, di alam barzakh atau di alam kubur. Ketiga, pada hari kiamat nanti. Sejak mulai alam jagat raya ini hancur, kemudian seluruh manusia dibangkitkan lagi dalam keadaan yang mengenaskan. Orang-orang mukmin berada dalam kenyamanan. Di bawah naungan dari arasy Allah Azza wa Jalla. Sampai nanti mereka masuk ke dalam surga. rincian kebaikan Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin adalah kebaikan yang tidak mungkin dihitung, saking banyaknya sampai tak ada seorang pun makhluk yang bisa menghitung seluruh nikmat dan karunia Allah tersebut. Di antara bukti kebaikan Allah Azza wa Jalla yang khusus kepada orang mukmin adalah pertama, Allah memberikan kemudahan di dalam melaksanakan agama ini. Tidak menginginkan kesulitan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah hanya menginginkan kebaikan, kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ima tidak akan memerintahkan kewajiban kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau di luar kemampuannya bebas. Orang yang tidak mampu saum di bulan Ramadan, ada gantinya. Qadha nanti ketika kuat. Nggak kuat nanti juga ada gantinya, yaitu fidyah. Nggak bisa saum, nggak bisa qadha, nggak bisa fidyah karena saking fakir dan miskinnya, ya udah bebas. Allah wajibkan sholat sambil berdiri, tapi gak mampu berdiri, duduk. Gak mampu duduk, berbaring. Gak mampu berbaring juga, menggerak-gerakkan badan, tangan, dan seterusnya. Ya udah dengan isyarat saja, dengan fikiran saja. Dengan fikiran pun gak bisa karena gak punya fikiran. Gak ada kewajiban sholat kalau gak punya fikiran, gila. Atau koma. Sampai meninggalnya ada yang koma bertahun-tahun tidak sholat. Ya pastilah tidak sholat. Mau sholat gimana? Jangankan koma atau pingsan juga gak bisa. Atau tidur juga gak bisa. Maka bebas dari kewajiban. Zakat wajib tapi gak, sebelum sampai nisab dan belum sampai haul. Gak wajib zakat. Haji wajib tapi gak mampu. Gak wajib haji. Tidak dosa. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Terus Allah pun menerima amal yang sangat kecil, yang sangat sedikit, tapi diberikan ganjaran yang sangat banyak. Kalimatan khafifatani ala lisan. Terus habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat. Enteng diucapkan oleh lisan, tapi berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Itu baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Enteng baca itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita lagi duduk, lagi nyetir, lagi masak, baca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus. Enggak perlu ngitung jumlahnya. Dawamkan terus. Enteng di lisan. Enggak sampai ngos-ngosan. Enggak sampai keringetan. Enggak sampai mengeluarkan tenaga. Enggak butuh pulsa atau kuota. Enggak butuh biaya. Sambil apapun bisa. Sambil berbaring, sambil merem juga bisa. Tapi berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Selain itu, bentuk kebaikan Allah kepada orang-orang mukmin adalah dimaafkannya banyak kesalahan, diampuninya banyak dosa, dan tidak langsung diazab di alam dunia karena kejahatan-kejahatan mereka. Tapi giliran memberikan balasan kepada kebaikan, Allah lipatkan, lipat gandakan sampai 10 kali lipat, bahkan lebih lagi daripada itu. Adapun kejahatan, keburukan, kejelekan, dosa, maksiat, tidaklah dibalas oleh Allah kecuali yang setimpal. Orang yang mau berbuat baik masih berupa niat sudah dicatatkan satu kebaikan. Kalau di cancel nggak jadi dilakukan karena malas, nggak ada alasan, nggak ada uzur, maka pahala satu kebaikan tadi tidak dihapus. Tapi kalau nggak jadi dilaksanakan karena ada uzur, maka diberi pahala 10 kali lipat. Sama dengan apabila dia melaksanakannya ketika tanpa uzur. Begitu umpamanya melihat jam 12 kurang 10 belum azan zuhur tuh. Ah, nanti zuhur sudah niat mau ke masjid, sholat berjamaah sudah dicatat. Ngong azan di masjid sudah berwudu. Lalu pergi ke masjid. Baru niat saja sudah dicatat satu, begitu dilaksanakan dicatat 10 kebaikan. Ternyata pas wudu sudah pakai handuk, sudah pakai pakaian, ger hujan badag, hujan angin dor-dar gelap. Gak jadi tuh ke masjidnya, akhirnya sholat sendirian di rumah karena ada uzur. Maka pahalanya utuh 10 kali lipat. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah, wa man hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu 10 ila 700 dha'f, wa man hamma bisayyi'ah falam ya'malha lam tuktab wa in 'amilaha kutibat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berniat untuk melakukan satu kebaikan tapi enggak jadi dilaksanakan karena malas, tanpa uzur, akan dicatat baginya 1 kebaikan. Dan siapa orang yang berniat melakukan 1 kebaikan lalu jadi diamalkan, akan dicatatkan baginya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Tapi siapa orang yang berniat melakukan 1 keburukan, belum dicatat. Sampai dia mengamalkan keburukan yang diniatkan tersebut, barulah dicatat sebagai 1 dosa. Baik apa enggak Allah Azza wa Jalla? Super baik. Dermawan dengan memberi balasan atau pahala. Kalau keburukannya dibalas dengan 1 keburukan, kalau 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, bahkan berkali-kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu yang termasuk kebaikan khusus. Disebut khusus karena diberikan secara khusus kepada orang-orang khusus, itu orang-orang mukmin. Yang tak Allah berikan kepada orang yang kafir. Di antara bukti kebaikan Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin secara khusus adalah dibukakannya pintu tobat dari banyak dosa dan beragam kemaksiatan. Katakanlah seluruh keburukan pernah dilakukan, dia kufur, dia syirik, dia melakukan banyak kejahatan sosial, kejahatan ekonomi, kejahatan politik. Kejahatan sosialnya umpamanya menipu, membunuh, merampok gitu ya, menghina, mencela, menyakiti, mendzalimi. Kejahatan ekonominya ya seperti umpamanya menjadi lintah darat, membungakan pinjaman uang dan seterusnya. Menipu ketika berjual beli. Kejahatan politik, ya culas dalam berpolitik. Memanipulasi suara ketika pemilu. Setelah berkuasa kemudian menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas orang-orang yang berseberangan secara politis dengan diri dan kelompoknya, dan seterusnya. Semua dosa dilakukan, lalu tobat. Allah bukakan pintu tobat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53, Qul, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafur rahim. Katakan oleh Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah berlebih-lebihan, telah melakukan berbagai macam kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semuanya dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi bagi orang yang layak diampuni. Bagaimana kalau dosanya besar, banyak? Sebanyak apapun dosanya. Kalau benar tobat, Allah akan berikan ampunan sebanyak dosa yang dilakukannya. Sebagaimana sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Ya Ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya Ibna Adam, lau balagat dunubuka ana as-sama thumma staghfartani ghafartu laka wa la ubali. La yabna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bihi bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Coba lihat baiknya Allah dalam hadis kursi ini. Allah berfirman, hai bani Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku, menyeru kepadaku, berharap kepadaku, aku akan ampuni bagi kamu amal apapun yang kamu lakukan dan aku tidak peduli. Hai bani Adam, seandainya dosa-dosamu memenuhi langit, langit yang maha luas yang menurut kita tak terbatas, gak ada ujung, gak ada pangkalnya, gak ada awal, gak ada akhirnya. Saking luasnya, saking gedenya ini langit. Padahal ada ujungnya, ada akhirnya, ada batasnya. Cuma kita gak tahu di mana. Saking kecilnya kita dan sangat besarnya langit. Seandainya dosamu memenuhi langit. Langit ini semua tertutup dengan dosamu. Kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, aku akan ampuni bagimu dan aku tidak peduli. Hei anak Adam, seandainya engkau menemui, mendatangi aku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Kemudian engkau mendatangi aku, menemui aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, tidak syirik. Pasti aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Allah mah tidak dendaman bagi orang yang menyadari kesalahannya lalu taubat. Enggak, diampuni oleh Allah. Dihapus kesalahan dan diganti dengan pahala kebaikan. Nah, itu salah satu di antara bukti dari baiknya Allah Azza wa Jalla. Bahkan lebih lagi daripada itu, di antara bukti kebaikan Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin adalah Allah sangat toleran kepada mereka, memaafkan mereka, dan menutupi dosa-dosa di dunia dan mengampuninya di akhirat. Ketika manusia di dunia berdosa yang membuat dia memiliki aib yang apabila diketahui oleh orang pasti dihinakan, Allah tutupi itu dosanya, Allah rahasiakan, Allah enggak expose, enggak Allah bongkar di hadapan manusia. Allah rahasiakan. Di dunia tuh orang-orang gak tahu bahwa dia itu punya banyak dosa, disangkanya soleh, makanya dipuji para ahli maksiat. Di akhirat itu dosa yang Allah tutupi di dunia diampuni. Inilah yang disebut dengan maghfirah. Maghfirah itu adalah ditutupnya itu dosa di dunia dan diampuninya itu dosa di akhirat. Baik enggak Allah Azza wa Jalla? Baik, bingit sebaiknya. Karena dia al-bar, yang maha baik. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudanil mu'mina fayadhu alaihi kanfahu wa yasturuhu." Fayaqul, "Ata'rifu dhanba kadha? Ata'rifu dhanba kadha?" Fayaqul, "Na'am ay Rabbi." Hatta idza qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak, qal satartuha 'alayka fid dunya wa ana aghfiruha lak al yawm, fayu'ti kitab hasanatihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nanti pada hari kiamat Allah mendekatkan seorang mukmin, dekat didekatkan dengan Allah, lalu Allah ulurkan penutup, gording. Pertemuan Allah dengan orang mukmin dan dialognya itu tidak diketahui, tidak dilihat oleh makhluk lain pada hari kiamat. Khusus dia dengan Allah. Allah lalu bertanya kepada orang mukmin tersebut, "Atarifu dzamba kadza?" Kamu mengakui enggak dosa kamu ini? Dosa kamu ini. Semua dosa-dosa orang mukmin itu di ini oleh Allah disebutkan. Di absen dosanya semuanya. Dan dimulai dari dosa kecil dalam riwayat lain. Orang mukmin tersebut tidak bisa membantah, tidak bisa mengingkari, dia menjawab, "Benar ya Allah, saya akui." Sampai dia mengakui seluruh dosa-dosanya yang dimulai dari dosa kecil. Ini baru dosa kecil yang diabsen, belum sampai dosa besar. Wara'a nafsahu annahu halak, dia sudah meyakini dirinya pasti akan binasa, diazab oleh Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosanya. Udahlah pasrah. Bakal babak belur nih, bakal disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Satartuha alaika fid dunia. Aku sudah tutupi dosa-dosamu itu bagimu di dunia. Orang lain enggak tahu tentang semua dosa-dosa yang tadi di absen itu. Dan aku ampuni bagimu semua dosamu ini pada hari ini. Di dunia dirahasiakan itu aibnya, itu dosa dan kesalahannya. Dan di akhirat diampuni. Allahumma adkhilna minhum, ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan orang seperti itu. Tutupi dosa-dosa kami di dunia, aib-aib kami di dunia, dan ampuni semua dosa dan aib tersebut di akhirat nanti, ya Allah. Lalu Allah berikan kepada orang itu kitab catatan hanya kebaikan. Yang keburukannya sudah diampuni, dihapus. Itu orang mukmin. Baik enggak Allah Azza wa Jalla? Baik. Dan itu perlakuan Allah kepada orang mukmin seperti itu berbeda dengan perlakuan Allah kepada orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Berkata Rasul alaihi salatu wasalam, "Wa ammal kafiru wal munafiq fayaqulu al ashhad." Adapun kepada orang kafir dan orang-orang munafik, maka para saksi saat itu mengatakan, "Haula'i alladziina kadzdzabu 'ala rabbihim, ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin." Merekalah orang-orang yang dahulu berdusta atas nama Allah. Dan ketahuilah laknat Allah akan tertimpa kepada orang-orang yang zalim. Inilah nikmat khusus, kebaikan khusus. Karena hanya Allah khususkan kepada orang-orang mukmin dan tidak Allah berikan kepada orang kafir dan munafik di akhirat nanti. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan banyak lagi kebaikan-kebaikan lain. yang Allah anugerahkan, Allah limpahkan kepada orang-orang mukmin secara khusus. Menelaah atau mengetahui kebaikan Allah yang sangat agung kepada hamba-hambanya akan memberikan manfaat yang luar biasa. Karena dengan menelaah kebaikan-kebaikan Allah tersebut, seorang hamba akan mengetahui kegagahan Allah, kebaikan Allah, kemuliaan Allah dalam setiap ketetapannya, kebaikan Allah dalam setiap upaya Allah dalam merahasiakan, menutup aib hamba-hambanya, kebaikan Allah di dalam menunda azab untuk manusia di dunia, kedermawanan Allah Azza wa Jalla dalam memudahkan seorang hamba untuk bertaubat dan kembali kepadanya, karunia Allah dengan memberikan ampunan kepada hamba, dan semuanya itu akan menggiring hamba untuk bersikap husnul iqbal alaihi, akan fokus menghadap dalam beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik ibadah, khudu'an wa tadhallulan, dengan merendahkan hati, merendahkan diri, penuh rasa harap, penuh rasa cemas, penuh rasa optimisme, penuh rasa takut juga kepada Allah. Semuanya bercampur dalam dirinya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, yang beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin, kata beliau, yu'rafu birruhu subhanahu wa ta'ala fi satrihi alaihi hala irtikabil ma'siyah ma'kamali ru'yatihi lah walau sya'a lafadhahu baina khalqihi fahadziruh wa hadha min kamali birrih wa min asma'ihi al-bar wa hadha al-bir min sayyidihi kana an kamali ghinahi an wa kamali faqril amdi ilaih fashtaghilu bimutala'ati hadhihi al-minnati wa mushahadati hadha al-birri wal-ihsan wal-karam fayadhilu an dhikri al-khati'ah fayabqa ma'allahi subhanah wa dhalika anfa'ulahu min al-istighal bijinayatihi wa shuhudi dhilli ma'siyatihi fa innal istighal billahi wal ghaflah amma siwahu huwal matlabul a'la wal maqsadul asna. Kata Imam Ibnu Qayyim, kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala diketahui salah satunya dalam bentuk ditutupnya aib hamba ketika si hamba melakukan maksiat, padahal betapa sempurnanya Allah dalam melihat dan menyaksikan kemaksiatan tersebut. Ketika seorang hamba berdosa dan bermaksiat, sekalipun di tempat sempit menyendiri, Allah melihat, menyaksikan, menatap. Tidak hanya Allah, ada malaikat di samping kanan, samping kiri. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, selalu ada dua malaikat yang mendampingi setiap manusia di kiri dan di kanan. Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Begitu terus tuh. Oleh para malaikatnya disaksikan, dilihat, dicatat, Allah juga melihat. Begitu sempurna Allah dalam menyaksikan perbuatan si hamba. Termasuk ketika berdosa dan bermaksiat. Allah tahu banget. Secara detail, secara rinci. Seandainya Allah menghendaki, niscaya dibongkar aib tersebut di hadapan seluruh makhluk. Atau jangankan Allah Azza wa Jalla, kita aja manusia melihat, umpamanya kita melihat teman kita sedang menyendiri lalu melakukan kemaksiatan ketika menyendiri. Kita lihat, kita tahu ngintip. Kalau kita mau, bisa enggak kita bongkar itu kemaksiatan ke seluruh dunia dalam waktu yang singkat? Ya, sekarang bisa. Direkam saja tuh kemaksiatan dia ini. Pakai video, upload saja di media sosial, di dunia maya. Detik itu juga seluruh dunia tahu. Itu manusia loh. Apalagi Allah Azza wa Jalla yang Maha Sempurna. Seandainya Allah menghendaki, Allah akan bongkar aibnya ke seluruh makhluknya. Maka hati-hati ayuhal ikhwah. Dan ini ditutup oleh Allah, tidak diekspos, tidak dibongkar. Dan ini termasuk kesempurnaan kebaikan Allah Azza wa Jalla kepada orang mukmin. Oleh karena itu di antara salah satu nama Allah adalah Al-Barr. Maksud Al-Barr yang maha baik, yang kebaikannya kepada hamba dalam keadaan betapa sempurna Allah, tidak membutuhkan apapun dari hamba itu. Kadang-kadang kalau kita menutup aib orang karena ada udang di balik bakwan, ada maunya, saya enggak bongkar tuh aibnya. Karena apa? Ya, saya masih butuh dukungannya. Saya masih butuh bantuannya. Saya masih butuh suaranya ketika pemilu saya nanti mau nyalon gitu kan. Ada maunya tuh. Allah mah enggak butuh apapun dari makhluk. Seandainya Allah menutup aib satu hamba, makhluknya, itu bukan karena ada udang di balik bakwan, bukan karena butuh. Allah enggak butuh kepada dia. Pertama, Allah sangat-sangat enggak butuh kepada makhluknya dalam bentuk apapun. Kedua, sebaliknya si makhluk itu yang amat sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka Allah itu lebih sibuk untuk menebar pemberian karunia daripada memberikan balasan kepada keburukan hamba sebagai bukti kebaikan dan kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan dalam salah satu hadis tentang salah satu di antara kebaikan, bukti kebaikan Allah Azza wa Jalla kepada hamba, yaitu apa? Ketika hamba bertobat dari dosa, Allah bahagia, gembira, senang dengan kegembiraan yang tak ada bandingnya. Sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, lallahu asyadu farhan bitaubati amdi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuh fa aisa minha fata syajaratan fadtaja'a fi dhilliha qad aisa min rahilatihi فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah benar-benar lebih berbahagia dengan tobatnya seorang hamba ketika hamba itu bertobat kepada Allah dibanding kebahagiaan salah seorang di antara kalian yang sedang berada di tengah padang pasir yang sangat luas dengan membawa seluruh perbekalannya di atas ekor kuda. Tiba-tiba kudanya kabur. Di atas punggung kuda itu tersimpan seluruh perbekalannya, makanannya, minumannya, mungkin uangnya, pakaiannya, semuanya. Kalau kuda lari gak bisa dikejar. Bisa dikejar, tapi gak akan terkejar. Apalagi di tengah padang pasir. Akhirnya dia putus asa dari kudanya. Dia mendatangi sebatang pohon, lalu berbaring di bawah kerindangan pohon tersebut. Dia sudah putus asa dari seluruh perbekalannya. menunggu kematian. Bayangkan di tengah padang pasir, enggak ada makanan, enggak ada minuman. Mau gimana lagi? Ya menunggu kematian. Ketika dia sedang demikian, sedang berbaring, tiba-tiba kudanya datang lagi, sudah berdiri di sampingnya. Dengan seluruh perbekalan yang masih utuh. Sontak dia berdiri, mengambil tali kekang kudanya. Lalu saking gembiranya dia berkata dengan luapan emosi yang tak terkira, sehingga omongannya salah. Dia menyatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Dia salah omong saking gembiranya. Harusnya kan, ya Allah aku hambamu, engkau adalah Tuhanku. Kan gitu, ini dibalik, ya Allah engkau hambaku, aku Tuhanmu. Kalau ucapan ini dilakukan secara sadar dan sengaja, pasti dia kufur, murtad. Tapi karena tidak sengaja, maka tidak dihukumi seperti itu. Dan ini salah satu di antara bukti kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya secara khusus. Dan banyak lagi kebaikan-kebaikan Allah yang lain yang khusus Allah berikan kepada orang-orang mukmin di tiga negeri. Negeri dunia yang sekarang sedang kita jalani. Negeri alam kubur yang disebut dengan alam barzakh berupa adanya nikmat kubur. Dan kelak di akhirat sampai berakhir di terminal akhir dari kehidupan kita yaitu surga. Maka limpahan nikmatnya tak terhitung, tak terkira, tak ada bandingannya, tak ada tandingannya dengan semua kebaikan yang ada di dunia. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita sebagai orang-orang mukmin yang diberikan nikmat khusus di tiga negeri tersebut, dunia, alam barzah dan alam akhirat kelak. Ya. Cukup sampai di sini penjelasan salah satu nama dan sifat Allah yaitu Al-Bar, yaitu yang maha baik. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian nama dan sifat Allah yang lain di hari Selasa yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Syukran Ustaz atas materi yang disampaikan. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyakum, para pendengar dan pemirsa yang menyimak kajian di pagi hari ini, pembahasan kitab Fiqih Asmaul Husna, silakan yang akan bertanya kepada Ustaz melalui line telepon bisa melalui line telepon di nomor 0228686236 sekali lagi di nomor 0228686236 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227147 sekali lagi di nomor 0811227147. Ya, silakan kami berikan kesempatan pertama untuk penelpon di nomor 0228686236. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Aman. Assalamualaikum. Cepat, nanti keburu putus. Puntan Ustaz yang dijelaskan. Apakah boleh berdoa aku beberapa sebutan Asmaul Husna seperti ya Allahu ya Kudus. Ya, itu HP Pak Dudung kayaknya sudah disetting untuk melepon 10 detik. Setelah 10 detik langsung otomatis putus. Tapi pertanyaannya sudah masuk, sudah tertangkap, mudah-mudahan kita tidak salah tangkap. Pak Dudung bertanya, boleh enggak dalam berdoa kita ini menyebut beberapa Asmaul Husna? Bukan boleh ya, tapi bagus. Sangat dianjurkan ketika berdoa kita menyebut Asmaul Husna sebanyak mungkin dengan nama-nama yang sesuai dengan permintaan kita. Kami kita minta sesuatu, sebut ya Wahhab, ya Rahman, ya Rahim, ya Al-Bar, ya umpam al-mu'ti, ar-raziq dan seterusnya ya, sesuai dengan isi permintaan kita. Jangan menyebut nama Allah yang bertolak belakang dengan yang kita minta, umpamanya kita minta diampuni dosa, kita sebut ya Ghafur Rahim, Ighfirli, wahai yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ampuni saya. Jangan ya Syadidul Iqab, Ighfirli, wahai yang Maha Dahsyat siksanya, ampuni saya. Enggak matching. Jadi dianjurkan untuk menyebut Al-Asmaul Husna dalam doa kita sebagaimana firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Kata Allah, Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Silakan kamu berdoa dengan menyebut Al-Asmaul Husna tersebut dan tinggalkan orang-orang yang ilhad di dalam asma dan sifat Allah tersebut, ya. Boleh dan bagus, Pak Dudung. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari Sandi Frasena. Beliau bertanya, bismillah. Oh, ya baik. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, sesuai dengan temanya yaitu Allah Maha Baik. Yang saya tanyakan ada dua jenis kebaikan Allah. Satu secara umum, dua spesial. Yang saya yang mau tanyakan yang spesial, bagaimana untuk bisa menjalankan spesial itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kebaikan Allah yang umum tak perlu diminta, Allah pasti akan berikan, bahkan kepada orang kafir, kepada para binatang. Nah, sekarang kebaikan spesial, kebaikan khusus, berupa hidayah dari Allah Azza wa Jalla, berupa ampunannya, berupa ilmunya, berupa taufiknya, berupa berbagai macam karunia yang hanya Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Bagaimana caranya? Caranya adalah menjadikan diri kita sebagai orang yang khusus pula, yang spesial pula. Di mata Allah Azza wa Jalla, bukan di mata manusia. Dengan cara apa? Laksanakan seluruh perintahnya, jauhi semua larangannya. Dengan cara semaksimal yang kita bisa mendekat kepadanya dengan berbagai macam amalan-amalan yang Allah syariatkan. Sampai kita menjadi orang khusus, orang yang dicintainya. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam salah satu hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Allah, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtashu biha, wa rijluhu allati yamshi biha, wa in salani la ataitu wa la in ista'adani la 'idannahu. Hambaku tak henti-hentinya selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah setelah yang wajib. Sampai aku mencintainya. Nih, sampai menjadi orang khusus. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia melihat. Menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan berjalan. Kalau dia minta sesuatu, pasti akan aku beri. Kalau dia minta perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Itu orang-orang khusus. Dan diberi anugerah yang khusus. Di tiga negeri. Dunia, alam barzakh, dan juga alam akhirat. Itu kuncinya. Jangan sampai kita ingin diperlakukan secara khusus, secara spesial oleh Allah, diberi pemberian dengan pemberian khusus, tapi kita mengklasifikasikan diri seperti orang umum. Cuek pada perintah Allah, menganggap enteng dalam melanggar larangan Allah, tidak pernah mendekat bahkan selalu menjauh dengan bermaksiat kepadanya. Ini mah berarti meminta agar dijauhkan oleh Allah dari pemberian-pemberian khusus tadi. Demikian Pak Mul, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari Sandi Frasena. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz, tim dan merahmati para ulama kita dan seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya Ustaz, Ustaz kenapa ya hati ini itu terkadang sempit, terkadang lapang? Apakah itu disebabkan oleh maksiat Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan barakallahu fiik. Iya. Wa fika barakallah. Hati ini terkadang sempit, terkadang lapang. Terkadang resah, gelisah, risau dan galau, terkadang tenang. Terkadang terpuguh rasaan. Enggak puguh apa yang kita rasakan. Kadang-kadang berada dalam sebuah kepastian, optimisme, keyakinan. Apa penyebabnya? Coba aja perhatikan, ketika kita lapang kenapa? Ketika kita sumpek kenapa? Tapi yang jelas Al-Quran dan As-Sunnah sudah menerangkan. Hati-hati yang lapang adalah hati-hati yang dilapangkan oleh Allah karena ketaatan. Karena ibadah, amal soleh dan kebaikan yang dilakukan. Hati-hati yang Allah sempitkan karena dosa dan maksiat yang dilakukan. Coba perhatikan umpamanya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman hatinya akan tenang. Hanya dengan mengingat Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mengingat Allah di sini bukan sekedar di mulut, zikir dalam bentuk mengucapkan lafaz Allah, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bukan sekedar itu, tapi yang lebih lagi yang berzikir itu hati, bukan sekedar mulut. Betapa banyak orang yang berzikir, tapi zikirnya tidak menenangkan jiwa, malah tambah meresahkan. Tambah membuat hati sumpek dan sempit. Kenapa ya? Kata Allah dengan zikir hati menjadi tenang. Saya zikir tapi kenapa tambah risau? Itu karena yang zikir hanya lisan. Hatinya tidak. Iya, lisannya zikir. Hatinya ingat kepada hal-hal buruk dari kehidupan dunia, dari kasus, peristiwa yang terjadi, yang kita alami, yang buruk, yang membuat kita sedih. Ya tetap hatinya tidak ikut berzikir, maka tidak akan merasakan ketenangan. Ayat-ayat yang menyatakan ala bidzikrillahi tatmainul qulub, ingat dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang, maksudnya yang berzikir hatinya. Hatinya yang ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka ketika hati berzikir ingat kepada Allah. Dalam bentuk baca Al-Quran yang dihayati, zikir yang dihayati, berdoa dengan penghayatan, sholat dengan khusyuk, dan seterusnya. Itu yang membuat hati lapang. Hati menjadi tenang. Hati menjadi tentram. Dan sebaliknya ketika hati ini jauh dari Allah, walaupun badan kita ibadah. Badan kita berdiri, ruku, sujud, duduk dalam sholat. Mulut kita mengucapkan doa-doa yang kita baca dalam sholat, tapi hatinya gak ikut sholat. Hatinya berkelana ke sana kemari, ingat kepada urusan dunia, ingat ke pekerjaan, ingat ke dagang, ingat kepada hutang, macam-macam. Hatinya enggak ikut sholat ketika badannya sholat. maka di dalam sholatnya dia mengalami keresahan, kegelisahan, kesumpekan, dan kesempitan. Karena hatinya yang jauh dari Allah, walaupun badannya ruku dan sujud kepada Allah. Jadi yang menjadi bagian inti dari seorang hamba adalah hatinya. Allah menyatakan di dalam beberapa banyak ayat dan juga hadis-hadis yang sahih melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bagian inti dari manusia, dari diri manusia adalah hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudhah, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahil qalb." Ingat, dalam diri manusia itu ada satu segumpal daging. Kalau baik, baik semua anggota badan. Kalau buruk, buruk pula amalnya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak melihat rupa dan harta. Tapi yang Allah lihat hati dan amal. Jadi kalau kita menginginkan ketenangan, kelapangan, dekatkan hati kita dengan Allah. Melalui pelaksanaan terhadap seluruh perintahnya dengan penghayatan hati. Jauhi semua larangan, baik yang haram, termasuk yang makruh, dengan keikhlasan dan keridhaan. InsyaAllah dijamin didapatkan ketenangan dan kelapangan. Wallahu'alam. Silakan lagi. Ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya melalui line telepon. Silakan bisa menghubungi line telepon di nomor 0228686637. Sekali lagi, bagi yang akan bertanya langsung kepada Ustaz, silakan bisa menghubungi line telepon di nomor 0228686637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227147. Pertanyaan melalui pesan singkat Ustadz dari Bapak Uus. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari Pak Uus yang lagi di Jakarta katanya. Mau tanya, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, beliau diperlihatkan surga dan neraka beserta penghuninya. Yang jadi pertanyaan, memang surga dan neraka saat itu sudah diisi ya Ustadz? Kalau sudah itu kaum mana ya? Jazakallahu khairan. Silakan. Ya wa jazakallahu khairan. Pak siapa? Paus di Jakarta. Benar, surga dan neraka sudah ada. Penjelasan Allah dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Nabi SAW ketika Mi'raj melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Di mana? Inda sidratil muntaha. Di sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di samping sidratil muntaha itu ada surga ma'wa. Sudah ada tuh. Dan Nabi SAW sudah melihat isinya. Nah, lalu apakah ini berarti surga sudah ada penghuninya? Iya. Siapa? Pertama, penghuni-penghuni surga yang sekarang ada adalah bidadari-bidadari surga. Bidadarinya sudah ada? Sudah. Dari mana kita tahu kan gaib? Dari wahyu. Bukan pawahyu. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bersabda, "La tu'zi imra'atun zawzatahu fid dunya illa qalat laha zawzatuhu fil akhirah minal huril 'ain." Tidaklah seorang wanita di dunia menyakiti suaminya kecuali istri dari suami tersebut yang berupa bidadari surga akan berkata, "La tu'zihi qatalakillah." Jangan kamu sakiti dia. Semoga Allah mencelakakanmu. dia hanya sementara berada di sampingmu, sebentar lagi dia akan datang kepadaku. Jadi bidadari surga memantau setiap calon suaminya yang masih hidup di dunia. Dia marah ketika calon suaminya tersebut disakiti oleh istrinya di dunia tuh. Ini hiburan bagi para suami yang memiliki istri yang sering menyakitinya. Senyum saja ketika disakiti. Bayangkan dia sedang dibela oleh bidadari surga. Selain bidadari surga ada wildan, pelayan-pelayan di surga. Ada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah baik menanam pohon atau membangun istana. Tidaklah seorang muslim melakukan amalan ini, kecuali Allah akan bangunkan bagi dia satu istana di surga. Allah perintahkan malaikat, bangun istana di surga untuk si fulan tuh. Si fulan dia masih hidup di dunia. Tidaklah seorang muslim mengamalkan amal ini, kecuali Allah akan tanamkan satu pohon baginya di surga, tempat dia kelak berteduh. Nah, itu ada malaikat. Terus bagaimana dengan penghuni surga yang berasal dari makhluk yang pernah hidup di dunia? Sudah ada yang ke surga ke neraka? Belum. Karena orang yang paling awal masuk dalam surga ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling awal masuk surga umatnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita-kita ini. Dibanding umat-umat lain, umat-umat Nabi lain. Nah, itu terjadi nanti setelah kiamat, setelah proses hisab, setelah proses menyeberang sirat dan seterusnya teralami, baru Nabi yang pertama kali mengetuk pintu surga. Sekarang masih ada di alam kubur semuanya yang sudah mati. Yang masih hidup ya seperti kita-kita sekarang. Lalu apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau lihat adalah kondisi di alam kubur. Makanya hadis-hadis tentang mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada yang disiksa begini, disiksa begitu, itu dibahas oleh para ulama dalam bab azab dan nikmat kubur. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang kukunya panjang terbuat dari logam yang runcing, dia cakar-cakarkan kukunya itu ke wajah dan dadanya sampai berlumuran darah. Dan itu dia alami, dia lakukan terus sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Berarti belum kiamat. Berarti itu di alam kubur. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Syukur Ustaz atas jawabannya. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum. Ya, kami mengundang kepada antum yang akan bertanya kepada Ustaz, silakan di nomor telepon 0228686236637. Ya, silakan. Silakan, sudah masuk. Halo. Halo. Halo. Ya, silakan Ibu. Dari Ibu siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Margasi. Ya, silakan Ibu. Ini mau nanya ke Pak Ustadz, gimana itu Asmaul Husna kalau dibacanya misalnya banyak-banyak 100 gitu kan, dan lagi waktunya bisa dipakai dikir pagi sore gitu ya, gitu aja. Baik. Iya, sudah Bu. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hamba Allah di bumi Allah. Di marga asih. Boleh enggak kita menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya 100, 1000? Boleh. Itu bukti cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana peribahasa, ini peribahasa, bukan ayat, bukan hadis. Dalam bahasa Arab menyatakan, Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa orang yang mencintai sesuatu, maka pasti dia akan menyebut-nyebut sesuatu yang dicintai itu. Baik barang, termasuk orang. Maka kalau umpama kita mencintai Allah, pasti kita akan banyak menyebut nama dia. tanpa menentukan jumlah. Harus dipatok 100 setiap hari. Enggak ada tuntunannya kalau harus dipatok setiap hari. Baik 100, 200, sampai 1000, sampai dihitung, baik dengan alat hitung atau dengan jari. Enggak. Silakan sebanyak-banyaknya, sesering mungkin. Boleh enggak dipakai untuk zikir pagi dan petang? Kalau zikir pagi dan petang itu yang itu muqayyad, sudah ditetapkan jenis zikirnya. Pagi baca apa, sore baca apa. Di luar itu silakan kita menyebut Asmaul Husna yang mana saja sekehendak kita. Sebagai bentuk bahwa kita mengingat Dia, selalu ada di hati Dia, dan mencintai Dia. Allahu Azza wa Jalla. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Terakhir ya. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Saya muslimah menikah pada tahun 1983 dengan pria kafir. Nikah dengan cara dan aturan agama kafir, tapi tidak meyakininya. Selama usia pernikahan, saya tetap menjalankan ibadah sebagaimana saya beragama Islam. Pada tahun 2002, Allah memberikan hidayah kepada suami saya untuk menjadi mu'alaf. Kami pun menikah secara Islam. Pertanyaannya, apakah saya harus bersahadat lagi karena melakukan pernikahan dengan cara kafir tapi tidak meyakininya? Yang kedua, bagaimana amalan saya selama itu? Apakah diterima Allah? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Silakan. Iya, wafika barakallah, wafika barakallah. Taib, ibu yang barusan bertanya. Ibu muslimah ketika menikah dengan orang kafir, maka pernikahannya tidak sah. Hubungan yang dilakukan setelah itu merupakan perzinahan. Tapi tidak membuat ibu menjadi murtad, enggak. Ibu tetap muslimah. Ritual pernikahan agaya kafir saat itu tidak diyakini. Jadi tidak murtad. Tetap muslimah, tetapi muslimah yang terjerumus ke dalam dosa besar. Karena melakukan sebuah perbuatan haram menikah dengan laki-laki non-muslim. Dan itu terlarang, tidak halal. Dan pernikahannya fasakh, rusak. Tidak terjadi pernikahan secara syar'i. Dia bukan suami ibu, ibu bukan suami dia. Dan seluruh hubungan yang dilakukan saat itu merupakan perzinahan. Sampai kemudian suami ibu itu menjadi mu'alaf masuk Islam dan melakukan akad pernikahan baru. Akad pernikahan yang baru ini sah. Dia sudah muslim, ibu juga sudah, ibu tetap muslim. Tidak pernah murtad. Dan mudah-mudahan sejak masuk Islamnya suami ibu dan melakukan pernikahan ulang dengan ijab kabul yang baru itu merupakan bentuk taubatnya ibu dari semua perbuatan yang telah lalu. Dosa-dosa yang ibu lakukan sebelum itu, kalau taubat dengan sebenarnya taubat, insya Allah terhapus. Allah berfirman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayukafir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenarnya tobat, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Jadi, kalau tobatnya benar, terhapus dosa perzinahan sebelum itu. Dan memulai lembaran baru setelah mengalami akad pernikahan yang baru dengan suami ibu. Ya. Nah, mudah-mudahan dari sana ke sini semuanya merupakan amal-amal soleh yang dilakukan oleh sepasang muslim dan muslimah. Insyaallah diterima ibadah setelah itu dan diampuni dosa sebelum itu bila sudah ditobati. Ya. Ya, cukup sampai di sini saja. Waktunya sudah mencukupi. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang di waktu yang sama. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.